Menyikapi anak kecil yang lebih muda daripada kita dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Menyikapi yang lebih tua daripada kita, baik tua secara usia, atau tua secara ilmu, atau tua secara kedudukan, sikapnya berbeda. Kalau dengan mereka semua yang memiliki kedudukan, kita memuliakan mereka, menghormati mereka, mengenali keutamaan-keutamaan mereka, diposisikan sebagaimana tempatnya masing-masing. Berbeda. Barulah. Maka Alhamdulillah, kita harus menyikapi mereka dengan sikap yang berbeda, tetapi dengan bimbingan Islam. Kita menyikapi mereka dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan Islam. Jangan merendahkan yang lebih muda karena dia masih kecil. Jangan sombong di hadapan yang lebih tua. Jangan sombong, jangan angkuh di hadapan orang yang miskin atau orang yang punya kelemahan atau orang yang tidak punya kedudukan. Jangan. Tapi prinsipnya ialah yang di bawah kita, kita harus rahmati dia, kita harus sayangi dia. Yang di atasnya kita, kita harus memuliakan dia dan menghormati dia. Ini termasuk bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi 'azza wa jalla ikrama bi syaibatil muslim wa hamil al-Qur'an ghair al-jafi غير الغالي فيه وجب عنه وللسلطان المقصود." Yang artinya termasuk memuliakan Allah, termasuk bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jal, kita memuliakan muslim yang telah tua-tua usianya, dan memuliakan seseorang yang membawa Al-Quran, yang hafal Quran, yang mengerti Al-Quran, yang para ulama-ulama kita. Jangan melampaui batas, jangan pula kurang dari batas saja. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa yang ada. Tiga orang ini, orang-orang yang memiliki manzilah, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, yang ini tua usianya, yang ini luas ilmunya, dalam ilmunya, yang ini punya kuasa. Maka semua mereka dimuliakan, dihormati sesuai dengan posisinya masing-masing, dihormati sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Muliakan dengan bimbingan syariat. Hormati dengan bimbingan syariat. Ini penting diperhatikan. Penghormatannya dengan tutur kata yang hormat, kata yang baik, tidak tanduk yang bagus, tingkah laku yang baik, dalam bentuk penghormatan, kemuliaan. Ini tolong diperhatikan baik-baik muslim, secara syariat demikian bimbingannya, dan juga secara kebiasaan masyarakat kita demikian pula kenyataannya. Yang muda memuliakan menghormati yang tua, yang tua mencintai, menyayangi yang muda. Barulah yang kaya membantu yang miskin, yang miskin memuliakan yang kaya. Demikian seterusnya. Yang berikutnya lagi adalah berinteraksi dengan sesama sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan karakter dan pembawaannya. Ini juga penting bahagia. Bani Adam secara umum Allah takdirkan mereka ini memiliki karakter yang berbeda. Tidak satu watak, tidak satu karakter, tidak satu sifat. Beragam. Ada yang lembut, orangnya santun, orangnya akhlaknya bagus. Ada yang keras, ada yang kaku, ada yang kasar. ada yang penyabar, ada yang pemarah, gitu ya. Ada yang pembawaannya baik, ada yang jelek, macam-macam. Wataknya macam-macam. Ini sesuatu yang lebih mungkin dan disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat yang mulia Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha khalaqa Adam alaihi salam min qabdhatin qabadaha min jamilil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari sebuah genggaman yang Allah genggam dari seluruh permukaan bumi. Dari seluruh permukaan bumi. Faja'a banu Adam 'ala qadri ardi, maka terlahirlah Bani Adam sesuai dengan kadar buminya, kadar tanahnya. Faminhum al-abyad wal-ahmar wal-aswad wa baina dhalik. Di antara mereka ada yang putih kulitnya, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang tengah-tengah dari baju. Betul ya? Ada yang putih, ada yang kulit, ada yang hitam terang, ada yang tengah-tengah. Mungkin langsung, selalu makan, macam-macam. Wa minhum al-thayyib wal-khabith was-sahl wal-hasan wa baina dhalik. Di antara mereka ada yang wataknya bagus, baik ini. Ada pula yang khabith, wataknya jelek. Ada pula yang sahl, orangnya mudah, orangnya lembut, orangnya santun, orangnya lunak. Ada yang hazan, yang namanya hazan orang yang kaku peranginya, kaku, keras, kasar peranginya. Ada yang di tengah-tengah dari bapak. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka tidak mungkin kalau Rasulullah rahimahullah kita interaksi dengan mereka di gebiah-gebiah satu karakter, satu watak. Misal dianggap semuanya orang baik, tidak bisa. Banyak yang jelek. Atau disikapi jelek semuanya, tidak mungkin banyak orang baik. Maka akhlak yang mulia ialah kita berinteraksi dengan masing-masing mereka sesuai dengan karakternya, dengan pembawaannya, dengan watak. Kalau dia orang yang baik, gampang. Dia udah baik, tinggal kita harus sama-sama baik. Kalau dia orangnya masya Allah berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, hidup yang luhur, enak. Kita saling berakhlak yang mulia, saling beradab yang mulia, enak. Jangan lembut, kita lembut. Kita sikapi yang setimpal, karena sudah bagus. Kita yang sudah bagus, jangan sampai kita yang jelek. Sama-sama bagus. Tapi beda pembahasannya kalau kita menyikapi orang-orang yang punya kebiasaan jelek, atau watak yang jelek, atau karakter yang kurang bagus, atau akhlak yang buruk. Beda. Beda. Di sini Islam mengajarkan kepada kita dalam menyikapi orang-orang yang seperti ini, diajarkan sikap namanya mudara. Dan dilarang menyikapi mereka dengan sikap mudahana. Akan saya terangkan insyaAllah. Yang namanya sikap mudarat, itu bahasa Arabnya al-mudarat, mudarat, sikap yang mulia. Maknanya ialah kita mengorbankan duniawiyah kita, mengorbankan duniawiyah kita, tidak mengorbankan agama, tidak mengorbankan akidah, tidak mengorbankan akhlak, dan mengorbankan diri kita. Kita hanya mengorbankan dunia untuk kemaslahatan dunia dia dan agama dia. Itu mudah. Praktiknya adalah, penerapannya adalah, Ketika kita menyikapi seseorang yang akhlaknya keras, akhlaknya buruk, akhlaknya kasar, atau seseorang yang dikenal suka berbuat dosa, berbuat kemungkaran, orang yang fasik, penerapannya kita bermuamalah dengan dia secara umum dengan muamalah yang baik. Kita sikapi dia dengan sikap yang lembut. Jangan langsung membuka front dengan dia. Jangan terang-terangan mengingkari kemungkaran dia dengan terbuka. Jangan membuka kebenaran perang. Jangan menantu kebenaran perang. Ini akan memunculkan permusuhan, kerusuhan, perseteruan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Kalau orang yang wataknya keras, disikapi dengan keras juga, apa? Akan muncul permusuhan. Orang yang dikenal orang yang fasik, yang suka berbuat dosa, langsung dengan terang-terangan, dengan cara vulgar, kita menampakkan pengingkaran kita, kita ingkari dia, kita cela dia, kita cemooh dia, akan muncul permusuhan. Akan muncul permusuhan, ketegangan. Ya bakal mungkin nanti pertumbuhan darah. Ya orang jelek, orang baik. Maka caranya kita sikapi dia dengan muamalah umum yang bagus. Jangan menampakkan pengingkaran yang terang. Ada ketemu dia salam, tegur sapa, kabar baik pak, macam yang halus. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana caranya akhlak dia bisa berubah. Pelan-pelan kita suruh jangan, kita kasih masukan-masukan supaya dia bisa merubah akhlak, supaya dia pelan-pelan mulai menjauh dari kemungkarannya, dari kemaksiatannya. Ada wajahan, ada nasihat, ada perbaikan. Kitanya tidak ikut-ikutan jatuh dalam kefasikan dia. Kitanya tidak ikut-ikutan jatuh dalam maksiatnya dia. Kitanya jangan malah yang berubah jadi orang yang buruk akhlak gara-gara dia. Tidak. Makanya jangan akrab dengan dia, hanya muamalah umum. Itu namanya al-mujarah. Hati ini ngerti, hati kita yakin ini orang buruk akhlak. Ini orang banyak dosanya. Ini orang dikenal kali maksiat. Orang yang mumpak. Hati kita tahu. Kita tidak tahu bagaimana. Tapi disiasati dalam perkara interaksi, dalam perkara bermuamalah, disiasati supaya jangan terjadi perseteruan, permusuhan, kerusuhan dengan dia. Muamalah bagus. Dan kita berusaha untuk menyelamatkan dia dari kemungkarannya atau maksiatannya atau akhlaknya. Itu namanya al-mudharah. Dijuntuhkan dalam sebuah hadis. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencontohkan sikap seperti ini. Dijuntuhkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seseorang yang mau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dikenal jelek, dikenal buruk. Lihat ada yang di luar sana mau masuk, Rasul mengatakan kepada Aisyah, memberitahu Aisyah, bisa Abu Ashirah, bisa Ibu Ashirah. Ini ngomongin sama siapa ya? Sama Aisyah. Tidak ngomong langsung kepada orang. Tadi kan ya, langsung istri, bisa Abu Ashirah. Aisyah, ini orang. Aisyah, ini orang. Ngomongin sama ini kepada di sini ada keyakinan hati kita tahu kita mengerti ini orang jelek, ini orang buruk. Kita kasih tahu kepada kita bahwa kita awas orang buruk. Ketika itu orang masuk duduk dengan Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW bersikap lunak kepada dia, sikap lembut kepada dia, bermuka manis kepada dia, gunakan hajat dengan dia. Sama-sama. Dia pulang sama. Ketika dia pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Tadi engkau mengatakan ini orang jelek, ini orang yang buruk. Kenapa tadi engkau berkata dulu sama dia kok berupa manis, tukar katanya halus dan lembut kepada orang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai maka ahibi ni fatis. Kapan kamu mendapati aku orang jelek? Kapan kamu menemui aku orang yang kotor ucapannya, kecil ucapannya, buruk tindakannya?" Nah, saya enggak pernah ucapan kotor, saya enggak pernah berbuat yang kecil. Rasul mengatakan, "Inna syarran nas manzilatan 'indallahi yaumil qiyamah man taraka an-nasu ittifaqa." Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah, seseorang yang ditinggalkan masyarakatnya, ditinggalkan orang lain karena takut kejelekannya, ucapannya yang kotor, ucapannya yang keji, tindakannya yang buruk. Orang lain gara-gara makanya ada wahai Aisyah, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kecil. Tidak pernah aku melakukan tindakan-tindakan yang kecil. Kalau ada orang yang ditinggalkan orang lain karena ucapan dia yang kotor, tindakan yang buruk, dia orang yang paling kecil. Dijelaskan oleh para ulama kita, sikapnya Rasul ini disebut dengan mudharat. Rasul hanya mengorbankan dunianya dalam bentuk muamalah yang baik, tutur kata yang bagus kepada orang yang jahat hati, yang jelek hati. Rasul tidak pernah imbas kejelekan dia, tetapi dia bisa dijinakkan. Itu bahasanya, dijinakkan, dilembutkan hatinya, tidak menampakkan keburukan akhlaknya, tidak menampakkan kejelekan perangainya, tidak menunjukkan keboliman dan kefasikan dia, tidak, terjinakkan dengan muamalah itu. Secara prinsip tahu dia orang jelek, disangkakan pada salah satu orang itu namanya mudah. Termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, orangnya datang langsung dikutip. Bapak ini orang jelek, bapak ini orang yang akhlak yang rusak, bapak ini orang fasik. Kita akhlaknya kejelekan di falsenya kejelekan yang sama. Itu Nabi Muhammad SAW menyikapi dengan kelembutan. Itu namanya kesantunan, kelembutan, sikap yang lembut, bahasa yang bagus, jina. Tapi ingat, Rasul tahu ini orang sini. Rasul tidak masuk ke dalam kejelekan dia. Rasul tidak masuk ke dalam maksiatan dia kepada Allah. Itu namanya Al-Mu'ala. Saya contohkan dalam kondisi sehari-hari wartawan itu, ada sesama yang berlatih azab Allah yang terkenal, terkenal, Masya Allah, suka minum-minuman dia. Apa ini? Pemabuk, entah dia narkoba, narkotika, atau ganja, atau apa itu. Itu kenapa ya? Terus senang seperti itu. Daerah mana ini? Batang. Kita ketemu sama dia. Kita ketemu sama dia. Apa sikap yang harus kita ambil? Apakah termasuk akhlak yang mulia kita langsung kecam dia? Hei, pemabuk, jangan sini dong, pikir. Apa demikian? Jawabnya? Tidak. Apa langsung berteriak-teriak kepada banyak orang? Pak, pak, pak, pak, awas pak, awas pak, awas pak. Bu, awas bu, kenapa? Ini ada rumah bu, awas bikin, bikin, bikin. Ini orang jahat. Apa demikian? Tidak. Itu akhlak yang saya dari kita orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar, kita sikapi dia dengan muamalah umum yang lain. Ketemu dia, assalamualaikum. Ya, harus apa? Kamu juga orang yang kurang baik. Tapi dia apa kisah sendiri tahu? Tegur sapanya tetap muamalah. Tapi kita tahu itu maksudnya. Pelan-pelan ada kesempatan duduk dia. Tanya gimana bang, sehat bang? Kalau bilang bang ini orang orang sepakat atau orang gawai, gimana sehat bang? Ya, namanya orang ada pengaruh begitu. Lihat ya, agak sedikit Cina sampai tak. Masya Allah. Coba kalau bapak kurangi sedikit yang begini-begini, Pak. Kelihatan sekali bapak sudah besar, bapak jadi limbung seperti ini. Khawatirnya di bapak ucap yang kurang baik atau berkata-kata yang kurang baik, yang kurang bagus atau bersikap yang merugikan banyak pihak. Coba bapak kurang sedikit, Pak. Itu upaya untuk kebaikan. Ada kesempatan kasih hujan, ada kesempatan kasih nasihat. Itu namanya modal. Kitanya tidak ikut-ikutan narkoba. Kita tidak ikut-ikutan miras. Tidak. Itu namanya tanya modal. Intinya kita bersikap lembut, muamalah yang umum. Kita mengingkari kemungkaran seseorang itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya langsung terang-terang di depan dia, kau ini. Itu namanya modal. Ini yang di ajaran dan Islam. Kita dilarang namanya mudahana. Ini sebuah sifat yang kurang baik. Mudahana ini dialah kita justru mengorbankan prinsip kita, mengorbankan agama kita, mengorbankan akidah kita dalam rangka untuk bermuamal dengan yang lain. Terkait dengan rangka yang sama, jadi dia sikapnya lembut, rapi orangnya, tapi ketahuan kitanya ikutan sama dia miras, ikutan sama dia minum narkoba. Ayo, kata dalam rangka untuk bermasyarakat, dalam rangka untuk berinteraksi dengan mereka, kitanya nyebur di situ. Ini yang kita sekali kali tidak mau kemarin. Nah, kalau kamu demikian sikapnya, ya kan harus membawa dalam masyarakat. Ya kan saya harus bermasyarakat dengan banyak pihak. Alasannya bermasyarakat, alasan berinteraksi, tapi caranya nyebur sisi. Itu namanya mudah. Itu namanya kita mengorbankan agama kita. Kita terjatuh dalam kemaksiatan, dalam perkara dosa dengan alasan berinteraksi. Paham ya? Jangan demikian. Jangan sampai kita masuk dalam kemungkaran mereka. Tetap kita dengan diri jadi orang baik. Tapi kita sikapi dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kita ingkari kemungkarannya dengan cara yang bijak. Sehingga tidak ada kehebohan, tidak ada perseruan, tidak ada permusuhan, tidak ada kerusuhan. Kitanya tidak mampu kemungkaran mereka, tapi muamalahnya normal. Itu namanya al-mudah. Ini sangat penting diperhatikan di tengah-tengah masyarakat kita supaya muamalah yang umum ini sangat bagus. Interaksinya sangat baik. Adanya kemungkaran-kemungkaran disikapi dengan cara yang bijak, bukan dengan cara kekerasan-kekerasan yang menimbulkan permusuhan dan pertahanan hubungan barang-barang. Dari di sisi yang lain, kita tidak masuk dalam penyimpangan mereka atau kemungkaran. Ini sama. Ini yang namanya al-mudharah. Sikap mudharah bukan sikap sederhana dalam menikahi orang-orang yang dikecualikan. Dikecualikan seseorang yang memang dikenal fasik, orang yang begitu jahat, yang begitu besar kemungkaran-kemungkarannya, tidak bisa diatasi lagi. Kalau kita mendekat, kita akan terkena mereka ini. Ini sudah terasa akap ini, sudah terasa besar. Yang seperti ini kita dianjurkan untuk menjauh. Jangan mendekat kepada orang seperti ini, khawatir kena imbasnya. Menjauh, tinggalkan. Itu sudah sangat buruk. Nah, mungkin lagi diselamatkan oleh kita semua. Kita menjauh. atau dikenal dengan penyimpangannya, kesesatannya yang begitu nyata, ideologinya begitu menyesatkan, doktrinnya begitu menyesatkan, masuk dalam kerangka radikal segala macamnya yang menyesatkan umat, siapa yang membahayanya? Kalau kita masuk, kita yang kena. Yang ini kita harus mundur. Jangan sama mereka, jangan bergaul dengan mereka, menjauh dari mereka supaya kita yang selamat dan menyelamatkan anggota profesional dan juga masyarakat. Yang ini saya membahas orang-orang yang sudah sangat dikenal keburukannya, kejelekannya, penyimpangannya, dan sulit untuk kita bersatu. Jangan sampai kita masuk ke dalam mereka, malah kita yang terkena penyimpangan. Yang mudah menyikapi nasib-nasib orang sesuai dengan kadar kebiasaannya. Ada seseorang yang dikenal temperamental, pemarah, sumbunya pendek, gampang marah. Ada orang seperti ini, ada orang menyikapi orang seperti ini, Pak. Jangan disikapi dia kesumbuan dia sudah. Sumbunya dia pendek, kita juga bikin pendek. Sama-sama meledak. Nanti akan muncul permusuhan, pertengkaran, permusuhan. Ini meledak yang ada kerusuhannya. Hubungan rusak, ramai, bermasalah. Caranya bagaimana? Caranya kita harus berusaha sekuat tenaga bermuamalah dengan dia dengan sesuatu yang tidak memicu kemarahan dia. Dan perkara syarat yang menyesuaikan ketika ngomong agak sedikit hati-hati dengan dia, berjanji meredam amarah dia. Ketika bertingkah laku dengan dia, berbuat kepada dia dengan perkara-perkara yang bisa meredam amarah dia. Ya harus bersabar, harus berkorban perasaan kita ini dalam rangka untuk kebaikan kita. Dan ini penting diperhatikan supaya sekali lagi menjaga interaksi yang baik dengan masyarakat, menjaga kerukunan dalam berinteraksi dengan semua masyarakat, tapi tidak keluar dari Indonesia. Jadi kita baik dengan orang baik, kita juga baik dengan orang yang tidak baik, dari berusaha untuk mengamalkan dia, dari kejelekan-kejelekan yang ada pada dia dalam. Ini kasus satu. Yang pertama sesuai dengan kecukupan masing-masing. Yang ini sesuai dengan watak dan karakternya. Diteruskan apa sudah? Oh, sudah terang kan? Oh, iya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Yang juga penting disampaikan di sini, pimpinan Islam dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kita berinteraksi dengan masyarakat itu sesuai dengan keadaan badannya. Nah, bihasabi Allah. Kita hanya berinteraksi sesuai dengan badannya mereka. Urusan hatinya, urusan niatannya itu kembali kepada Allah. Kita tidak punya beban, tidak dibebani untuk mengorek-orek batinnya orang lain. Itu urusan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita hanya menghukumi zahirnya. Datang dari disebutkan dalam Sunan Bukhari dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Beliau mengatakan, kata beliau, kana nasu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah SAW. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang atau pihak-pihak yang ada ini disikapi dengan wahyu. Wahyu telah turun di zamannya Rasul. Yang mukmin disikapi sebagaimana mukmin, yang kafir disikapi yang kafir, yang munafik juga demikian. Kemudian wahyu. Beliau mengatakan, wa innal wahya qad inqata. Wahyu telah putus. Di zaman sekarang enggak ada lagi wahyu. Maka kata beliau, wa inna nakhudhukumul ana bima dhahara minkum. Maka sekarang ini kata kalimat Allah, kami akan menyikapi kalian sesuai dengan yang tampak kepada kami dari kondisi kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Yang menampakkan kepada kami kebaikan-kebaikannya, kami akan tenang dengan dia, kita percayai dia, kita dekati dia, dan kita serahkan rahasia dia, hatinya dia kepada Allah. Tapi barang siapa kata beliau, adhara lana syarran lam na'manu wa lam nusaddiqu. Tapi siapa saja yang menampakkan kepada kami kejelekan-kejelekannya, kami tidak merasa aman kepada dia, kami tidak percaya lagi sama dia, kami tidak dekati dia. Wa in qala inna sariratul hasanah, walaupun dia mengaku-aku hatinya bagus, niatannya baik. Nah, ini ucapan yang sangat indah dari beliau. Dikatakan oleh para ulama juga, dalam berinteraksi dengan sesama, kita hanya sesuai dengan zahirnya. Zahirnya baik, kita menikahi dengan orang. Zahirnya jelek, menikahi seperti menikahi orang yang jelek tadi, dengan bisnis muda. Kalau mau diklasifikasi, kalau mau surat dengan Allah, kondisi nyata, kondisi real, orang-orang masyarakat kita ada beberapa macam keadaan. Yang pertama, seseorang yang masyhur, yang dikenal kebaikan. Semua orang tahu orang baik. Maka disikapi seperti ini, tapi orang yang baik. Kita mau amal dengan dia yang bagus, kita akrabi dia, kita percaya dia, kita aman dengan dia. Tapi orang baik. Ada lagi yang kedua, orang yang dikenal begitu masyhur kejelekannya. Jangan dekat-dekat dengan dia, jangan percaya lagi sama dia, jangan akal sama dia. Dia orang jelek. Ada lagi yang ketiga, seseorang yang tidak jelas, belum begitu jelas baik atau buruknya. Tapi ada indikasi-indikasi ke arah kejelekan. Ini orangnya demikian keadaan. Kita bagus muamalah sama dia, tapi waspada. Waspadai sisi kejelekan-kejelekan dia. Atau lagi yang keempat, sesuatu tidak kenal dia sama sekali. Tidak tahu itu orang baik atau orang buruk. Tidak kenal sama dia. Maka dengan mereka ini, kita bersikap bagus, muamalah kita baik dengan dia, sampai jelas keadaan. Ini orang baik, alhamdulillah, atau orang jelek, maka kita menjauhi. Ini kan sesuai dengan Allah. Jangan menghukumi. Ada orang yang masya Allah baik, datang ke masjid, sholat berjamaah, masya Allah baik. Kita mengatakan ini orang baik. Jangan mengatakan sudah. Jangan buku percaya sama dia. Jangan-jangan dia ini maling. Jangan-jangan dia ini orang jahat. Jangan-jangan. Bagus. Bahirnya ini orang masya Allah dikenal dengan kejelekannya. Tapi jangan-jangan dia baik juga. Mungkin dia punya niatan baik. Jangan demikian. Kita tidak bisa menghukumi batin seseorang. Ini dengan Allah azza wajalla. Kita hanya menyikapi sesuai dengan bodohnya seseorang. Kalau baik, baik. Kalau jelek, jelek. Kalau tidak jelas, maka normal muamalah dengan dia sampai jelas keadaan. Barulah. Ini penting untuk perhatikan baik-baik dan bismillahirrahmanirrahim dalam kita berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga semuanya menggunakan siasat yang tepat. Semuanya dengan cara yang bijak. Semuanya dengan Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang bagus, mewujudkan muamalah yang baik, menghindari permusuhan, menghindari keributan, menghindari perselisihan, menghindari perseteruan, apalagi lebih daripada itu, menghindari pertumpahan darah sekalian. Sehingga muamalahnya bagus, tapi kiranya tidak terlibat atau terjebak dalam kemungkaran-kemungkaran. Mu'amalahnya bagus dan berusaha memperbaiki orang lain yang buruk akhlaknya atau buruk perbuatannya. Semua teman-teman Islam barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik, dan semoga terapkan di tengah-tengah masyarakat, terutama yang mengusisi diterapkan dan sebagainya, sehingga yang diharapkan akan terwujud muamalah yang indah, interaksi yang bagus antar kaum muslimin, semuanya menjadi saling menghormati, saling menghargai, menjaga kondisi, menjaga keadaan, tidak muncul permusuhan, kebencian, seruan atau permusuhan dan lain-lainnya, semuanya tenang, rukun, damai, tapi dengan pembina saya. Yang mungkar diperbaiki, yang buruk diperbaiki, yang jauh dekatkan, dan kita tidak sampai terkena kerusakan-kerusakan tadi. Tadi muamalahnya bagus, interaksinya baik dengan pembina Islam yang mulia ini. Ini yang saya sarankan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga perjumpaan kita kemarin dan sekarang ini perjumpaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang baik insyaallah taala membawa berkah dan membawa keridhaan Allah azza wajalla. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.